Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersua melalui stadio RRI Medan, dengan harapan dengan kajian yang kita kaji ini mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini adalah kajian ketika kita membahas sebelumnya pada ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada umat Islam yang menghadapi musuh dalam medan perang, yaitu agar tetap berpegang teguh, mempunyai istiqamah, dan selalulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu anjuran lagi, yaitu adalah wa atti'ullaha wa rasulah, selalu taatlah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apa sebenarnya ketaatan kepada Allah ini? Yaitu adalah melaksanakan ajaran dan kewajiban yang diperintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhi segala larangannya. Sementara ditambah di sini dalam ayat ini adalah ketaatan kepada Rasul, yaitu apa? Mengikuti perilaku dalam kehidupan, sehingga Nabi Muhammad SAW merupakan kudwah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada larangan dalam ayat ini, yaitu watanaza'u, janganlah saling kamu itu berbantah-bantahan sehingga dapat menyebabkan kamu itu gentar, kehilangan kekuatan ketika kamu menghadapi musuh. Begitu juga kita ketika mendapatkan satu masalah, janganlah kita langsung berbantah-bantahan. Kedepankanlah kita harus mentaati kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan itu, otomatis kita sudah takut dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini nyatakan, bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Akan lebih gamblang lagi dalam penjelasan ayat yang kita kaji kali ini, di studio telah hadir abang da kami, Ustaz Haji Perdana dengan Ustaz Haji Ardiansyah. Kami silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Sabiar. Kembali kita berbicara tentang masalah peperangan Badar. Tapi yang menariknya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai keterangan redaksinya dengan wa atti'ullaha wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ketika Allah sudah memerintahkan dalam ayat sebelumnya, idza laqitum fi'atan fasbutu, bersikap teguhlah, kuatkan pertahanan. Kemudian wazkurullaha katsiran, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah gentar menghadapi musuh. Ini dikarenakan setiap gerak dan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus berangkat daripada, karena itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Seorang muslim akan mendapatkan satu energi yang besar, kekuatan yang besar di dalam menjalani kehidupannya, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Karena di dalam kehidupan kita saja, kita juga melihat-lihat kalau kita melakukan sesuatu, kita melihat siapa yang memerintahkan. Kalau kita di dalam suatu instansi, kantor misalnya, tolong lakukan ini. Mungkin kalau yang menyuruh adalah orang-orang yang satu letting dengan kita atau setingkat dengan kita, kita masih ogah-ogahan. Tapi kalau yang nyuruh sudah manajernya, ini tidak mungkin, tidak hampir-hampir tidak akan ada penolakan lagi. Nah, di dalam kehidupan saja kita sudah mengerti apa yang harus kita prioritaskan. Ketika orang-orang yang dengan kedudukan lebih tinggi atau bos kita memerintahkan kita, kita melaksanakan dengan cepat. Begitu juga dengan di dalam kehidupan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka lakukan itu dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Karena seorang muslim di dalam aktivitas kehidupannya, dia tahu betul apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal yang diwaspadai oleh Allah di sini. Artinya Allah memperingatkan kita untuk bersikap waspada, yaitu wala tanaza'u fatafshalu wa tazahabari hukum. Yang paling hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai di dalam kehidupan ini tanaza'u, saling berbantah-bantahan. Ini mungkin sedikit satu pertanyaan sama Ustaz Ardi. Apa bedanya Ustaz Ardi berbantah-bantahan dengan berdebat atau berbeda pemikiran di dalam suatu persoalan? Iya, kalau kita melihat kata-kata niza' di sini, ini mengindikasikan kepada suatu pertengkaran yang sebetulnya ini itu tidak perlu dilakukan. Oke, karena apa? Iya, lebih kepada sesuatu yang negatif. Berbeda ketika dikatakan ikhtilaf. Ya, kata-kata niza' di sini adanya dua kubu yang sama sekali tidak mau menerima pendapat orang lain sekalipun pendapat itu adalah yang lebih benar. Yeah. Artinya apapun ceritanya pendapatku lah yang benar, pendapat yang lain salah. Nah, inilah yang kita perlu fahamkan di dalam perang Badar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengambil beberapa strategi. Ketika itu beliau meminta kepada umat Islam untuk lebih kepada mendekati sumber air. Karena di Badar ketika itu ada satu mata air di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umat Islam kita harus segera menguasai sumber air itu sehingga kita tidak kesulitan. Tetapi tempat atau sumber air itu kan berada di bawah. Sementara sebahagian sahabat mengatakan bahwa kita mengambil daerah atas sehingga nanti kalau kita diserang maka kita mudah untuk menghadapi mereka. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memutuskan sesuatu, maka kemudian pasukan bala tentara umat Islam menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat ke-45 dan 46 ini, maka kita dapat menyimpulkan ada 6 modal kemenangan umat Islam, bala tentara Islam dalam perang Badar yang disebutkan di dalam 2 ayat ini. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan firman Allah pada yang hari yang lalu sudah kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian persiapan yang matang, fathbutu, ya. Kemudian bertahan, berteguh hati di dalam peperangan itu. Kemudian wadzkurullah, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat 45. Dan pada ayat 46 ini pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan 3 lagi modal yang penting, yaitu wa'ati'ullah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini kita lihat bagaimana ketaatan kepada Allah itu diidhafahkan kepada Rasul. Artinya di dalam peperangan itu tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala maka itu pasti adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diragukan kehebatan dan ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu. Dan kita lihat pula di dalam perang Uhud misalnya, karena ada sebahagian daripada orang yang tergiur dengan harta dunia dan tidak mengikuti perintah Rasul, tidak taat kepada Rasul, maka yang terjadi adalah kekalahan di dalam perang Uhud, atau dalam istilahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah seri di dalam peperangan itu. Dan yang kelima, modal penting dari kemenangan umat Islam di dalam perang Badar adalah tidak bertengkar, tidak dilakukan saling tegang ulat leher seakan-akan dialah yang paling mengetahui, seakan-akan dialah yang paling menguasai dan sebagainya dan ahli dalam strategi perang, tidak. Tetapi adalah bagaimana mencari kata mufakat, sepakat, dan menyatukan suara untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu tentunya. Dan yang keenam adalah wasbiru, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggunakan kata-kata ma'iyah di sini, yaitu ma'a innallaha ma'as sabirin. Jadi ada ma'iyatullah di sini, ada kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar. Dan kalau kita tarik 6 modal kemenangan umat Islam dalam perang Badar ini pada kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan berpolitik, maka ini sangat penting, Ustaz. Iya. Artinya umat Islam jika mereka ingin mencapai kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat, maka keenam modal ini perlulah ya dipergunakan oleh partai-partai Islam tentunya untuk mengusung kemenangan itu ke depan. Yakin kita bahwa dengan kita mengusung seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan persiapan, dan di dalam persiapan itu pula diperlukan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting tidak saling menjelekkan dan tidak bertengkar. Iya. Yang kita sayangkan terkadang antar partai umat Islam itu sendiri sering sekali terjadi pertengkaran, ya, baik itu di dalam internal partainya ataupun di antara satu partai dengan partai yang lain. Kita dapat melihat gambaran khususnya di Sumatera Utara ini betapa partai-partai yang sekuler dan itu ada atau partai yang bukan Islam itu banyak sekali pendukungnya dan nampaknya solid begitu. Malah partai-partai Islam itu tidak begitu mendapatkan tempat. Ya. Dan ini terbukti di DPD dan sebagainya. Dan kemudian yang terpenting adalah kesabaran itu sendiri. Iya, Anissa, ada satu pertanyaan dari untuk Ustaz Safiar. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi bahwa perdebatan itu bukanlah suatu hal yang terbaik untuk dilakukan. Tapi kalau kita lihat di TV saat sekarang ini, itu sering sekali dikumpulkan dilakukan debat-debat antara parpol. Yang terbaik yang harus dilakukan, apakah debat antara parpol hanya sekedar untuk menunjukkan kemampuan suatu parpol ataukah semacam musyawarah untuk mencari mana yang terbaik buat negara ini? Kalau kita melihat terlepas dari intervensi dan pandangan orang yang melihatnya, Ustaz, ya. Iya. Tapi yang jelas di situ adalah satu upaya untuk mencarikan kemaslahatan. Jadi dalam artian di situ bukan berarti tanaza'u dalam ayat yang kita angkat ini berbantah-bantahan, ya, saling sikut-menyikut. Yang harus dikedepankan adalah untuk mencapai solusi yang terbaik, mau dimanakan, mau kemana arahan Indonesia ke depannya ini. Iya. Mungkin itu tambahan dari kami, Stan. Lalu kita dijumpain dalam ayat ini, kenapa nih, Stan, perdana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata reh diartikan dengan kekuatan tuh, Stan. Iya. Mungkin bisa dikembangkan lagi nih, Stan. Ya, terima kasih. Di dalam keterangan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi juga ada dijelaskan ada beberapa makna rih yang dipergunakan di dalam redaksi Al-Qur'an. Ada dalam bentuk mufrad yaitu rih, dan juga ada dalam bentuk jamak yaitu riyah. Perbedaan antara penggunaan bentuk mufrad dengan jamak, rih dengan riyah, itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, biasanya kalau dipergunakan dalam bentuk mufrad yaitu kata rih, itu maknanya lebih berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Ketika khususnya kalau maknanya angin, ya, kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an redaksi rih artinya angin, itu artinya menunjukkan adanya bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada suatu kaum, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum juga Nabi Shalih alaihi salam, sampai disebut dengan rihin sarsarin, suatu angin yang begitu sangat dingin menusuk tulang sehingga tidak mampu membuat mereka bergerak, akhirnya mereka mati sebagaimana pohon-pohon kayu yang lapuk, yang terjatuh begitu. Nah, kalau dipergunakan kata riyah yang dalam bentuk jamak, itu maknanya lebih berorientasi kepada yang baik. Riyah artinya adalah angin yang datang dari berbagai bentuk, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi ayursila riyaha mubasyiratin." Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus riyah, angin, sebagai berita gembira bagi kamu. Jadi dengan adanya riyah, angin yang sejuk, itu sebut riyah. Kemudian angin yang bertugas untuk melakukan penyerbukan, ya, pemindahan serbuk jantan dan sebagainya, itu adalah dalam makna yang positif. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu jualah yang memisahkan kita. Dengan harapan dari kajian kita ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Haji Perdana dengan Ustadz Haji Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.